بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب فضل العبادة في الهرج والاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. أيها الإخوة المستمعون، هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل العبادة في الهرج، وبين أن المراد بالهرج هو الاختلاط والفتن ونحوها ونشوب القتال بين الناس. وغالبا الناس في مثل هذه الفتن يغفلون غفلة شديدة عن العبادة والذكر، بل ربما غافل بعض الناس عن الفرائض كالصلاة المكتوبة بسبب اندلاع الفتن وانهماكهم فيها واستغراقها لأوقاتهم واستشراف نفوسهم لها، وهذا ولا شك من أخطر ما يكون على المرء. لكن من سلمه الله سبحانه وتعالى ووقاه فاتجه للعبادة فإنه يفوز بهذا الفضل العظيم الذي جاء في هذا الحديث، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهجرة إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه هذا المرء من صدق المتابعة لهديه وحسن اللزوم لنهجه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab fadl ibadah fil haraj wa huwal ikhtilatu wal fitanu wa nahwuha. Bab tentang keutamaan beribadah di waktu haraj. Apa itu waktu haraj? Haraj adalah tatkala tercampurnya segala perkara, ya, carut marut dan terjadinya fitnah-fitnah dan yang semisalnya. Ini disebut dengan haraj. Tatkala perkara sudah tercampur carut marut, tidak jelas dan banyak fitnah dan yang semisalnya, itu adalah waktu al-haraj. Dan ada keutamaan bagi seorang hamba untuk beribadah pada waktu-waktu tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Rasulullah sallallahu bersabda, beribadah di waktu al-haraj, tadi telah kita jelaskan, ya, yaitu kala simpang siur carut marut antara perkara tidak jelas, ketidakjelasan suatu perkara dan juga timbulnya fitnah yang bermacam-macam fitnah. Pahalanya kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang keutamaan beribadah di waktu haraj, waktu fitnah. Dan Imam Nawawi rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan haraj yaitu tatkala timbul kesimpangsiuran, ketidakjelasan, kemudian timbul fitnah-fitnah, ya, seperti terjadinya peperangan antara manusia, pertempuran di antara mereka, pertumpahan darah di antara manusia. Dan biasanya kalau sudah timbul waktu-waktu seperti ini, fitnah-fitnah yang seperti ini, maka banyak orang-orang yang lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lupa untuk menjalankan perkara-perkara yang wajib, lupa untuk salat ya, lupa untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib yang harusnya mereka lakukan. Kenapa? Kenapa jiwa-jiwa mereka ingin tahu tentang fitnah, ingin ikut tenggelam dalam fitnah. Ini sifat manusia, ingin tenggelam dalam apa? Fitnah, ingin ikut-ikutan, ingin tahu, ingin ikut-ikutan, ingin tenggelam dalam fitnah. Akan tapi seorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dalam kondisi fitnah yang luar biasa, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meraih keutamaan besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ma'qil bin Yasar tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya, beribadah di waktu harat, di waktu fitnah, maka seperti berhijrah kepadaku. Itu bagaimana maksudnya? Yaitu dia tatkala di musim-musim fitnah, di masa terjadi banyak kejadian-kejadian besar ya, terjadi carut marut ya, pemikiran-pemikiran, dan kemudian terjadi pembunuhan di sana sini, maka dia tetap menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال بعض شراح هذا الحديث لعل سبب عظم شأن العبادة ومكانتها في الهرج أن أكثر الناس يغفلون عنها، إذا وجد الهرج ينشغل الناس بالهرج والقيل والقال والخوض في الفتن والتصدر لها ويغفلون عن عبادة الله، ولهذا عظم صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها كالهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي معنى هذا ما ثبت في البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها المستمع الكريم، إلى ماذا أرشد صلوات الله وسلامه عليه في الفتن؟ تأمل الحديث، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى طاعة الله جل وعلا، إلى الإقبال على الله. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لكن الواقع أن كثير من الناس إذا حصلت الفتن انشغلوا بالقيل والقال وكثرة الخصومات والتصدر للفتن، وينشغلون عن الخضوع للرب الجليل وعبادة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, beribadah di masa-masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini, mereka berkata bahwasanya mungkin sebab kenapa ibadah menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tinggi kedudukannya tatkala di musim fitnah, kenapa? Karena kebanyakan manusia ya lalai dari beribadah tatkala timbul fitnah-fitnah. Kebanyakan manusia mereka sibuk dengan fitnah tersebut, al-qil wal qal, pengin tahu berita gimana kabarnya, gimana katanya, pengin tahu, wal khaut fil fitan, bahkan tenggelam dalam fitnah, ikut-ikutan, tenggelam, tidak mau hanya sekedar tahu dikit-dikit, tapi ingin tahu lebih dalam tentang fitnah-fitnah tersebut. Watasaddur laha, bahkan bukan cuma sekedar tenggelam, ingin ngomong, ingin tampil dalam fitnah tersebut, ya ingin jadi pembicara, ya ingin jadi orator, dan lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan perkara ibadah perkara yang agung tatkala di musim-musim fitnah. Dan Nabi menjadikan ibadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang semakna dengan hadis ini yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an." Suatu saat Rasulullah sallallahu bangun ya dalam keadaan kaget dan dalam ketakutan. Kemudian Rasulullah sallallahu berkata, "Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain, ma suci Allah, apa ya perbendaharaan yang Allah turunkan, wa madza unzila minal fitan, dan fitnah-fitnah apa yang sedang terjadi, man yuqidhu sawahibul hujurat likay yusallin, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang membangunkan istri-istriku untuk salat, Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang wanita yang di dunia pakai pakaian ternyata telanjang di akhirat kelak. Jadi sini lihat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan mengatakan wa madza unzila minal fitan, dan apa yang telah terjadi fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapakah yang membangunkan istri-istriku untuk salat? Ya. Lihatlah bagaimana pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jika timbul fitnah dalam hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah kalian beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Karena Allah lah yang menjadikan kalian menghilangkan rasa lapar kalian, dan Allah lah yang menimbulkan ketentraman dan menghilangkan ketakutan dari diri kalian. Ya, jadi barang siapa yang timbul fitnah menakutkan, mengerikan, maka beribadah karena Allah yang akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Akan tapi kenyataan yang terjadi, banyak orang-orang jika timbul fitnah, maka mereka sibuk ingin tahu al-qil wal-qal, ingin tahu ada apa, bagaimana. Wa kasratil khusuma, timbul pertentangan, perdebatan gara-gara fitnah tersebut. Wa tasaddur lil fitan, bahkan ikut-ikutan ingin ngomong, jadi orator dalam fitnah, ingin tampil dalam fitnah. Dan lalai untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضعيان. هذه الترجمة جمع فيها جملة من المسائل العظيمة التي هي من جمال هذه الشريعة وحثها على اللطف والرفق والتسامح وحسن التعامل بيعا وشراء أخذا وعطاء قضاء وتقاضيا وعموما في أنواع التعاملات. فهذه الشريعة شريعة سمحة تدعو إلى الرفق واللطف والإحسان وتحذر من أضداد ذلك. فيترجمة جامعة عقدها رحمه الله تعالى وساق تحتها جملة من النصوص نصوص الكتاب والسنة الدالة على ذلك. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang baru, bab tentang fadlu samaha fil bai' wa syira, ya, tentang murah dalam menjual dan membeli, kemurahan hati dalam menjual dan membeli, wal akhdhi wal ata', ya, kebaikan dalam mengambil dan memberikan, wa husnil qadha' wat taqadhi wal irjahil mikyal wal mizan, yaitu demikian juga dalam membayar hutang atau dalam menagih hutang atau dalam dalam tatkala menimbang, ya, baik dengan timbangan mikyal yaitu volume atau timbangan mizan yaitu berupa timbangan berat, wa nahyi 'anit tatfif, dan juga larangan untuk mengurangi timbangan, wa fadli indharil musir al-mu'sar al-mu'sir wal wad' anhu, dan keutamaan orang yang memberi kesempatan bagi orang yang kesulitan ditunda untuk membayar hutangnya, dan juga keutamaan untuk melunaskan hutangnya. Bab yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang panjang tadi, ya, mencakup, ya, beberapa permasalahan-permasalahan yang agung yang menunjukkan akan indahnya syariat Islam dan bagaimana syariat Islam mendorong kaum muslimin untuk bisa husnul ta'amul, untuk bisa bermuamalah yang baik dalam masalah misalnya jual beli, kemudian tatkala menagih hutang atau tatkala menuntut hutang, ya, kemudian tatkala menimbang barang, ya, tatkala membeli barang. Ini semuanya perkara-perkara ini yang berkaitan dengan model-model muamalah, model-model transaksi, maka syariat mendorong kaum muslimin untuk bisa bertaamul, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Demikian juga syariat ini melarang dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan keindahan syariat tadi, ya. melarang adanya tatfif, adanya mengurangi timbangan, dan melarang hal-hal yang bertentangan dengan keindahan syariat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa nas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan akan judul yang beliau buat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa'inna Allah kana bihi alima. وهذه جامعة لعموم الخير في التعامل ونحوه، وأن كل ما يفعله المرء من خير فإن الله عليم به، مطلع عليه، لا يخفى عليه، ويجازيه عليه سبحانه وتعالى أوفى الجزاء. فالآية فيها حث على فعل الخير، وأن كل خير يفعله الإنسان ومن ذلكم تعامله مع الآخرين فإن الله مطلع عليه ويثيبه عليه عظيم الثواب. وقال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل، وهذا فيه حث على التعامل بالعدل وتحذير من ضده. ولهذا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموهم حقوقهم وأموالهم بسلبها أو بغشهم أو بمخادعتهم أو بالتطفيف في الموازين أو نحو ذلك. Kemudian ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi alima. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, ya. Ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah Maha mengetahui dan Allah melihat apa yang kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah mengatakan Allah mengetahui kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, artinya Allah akan memberi balasan atas kebaikan tersebut dengan balasan yang terindah. Oleh karenanya ayat ini ya isinya memotivasi kita untuk melakukan kebajikan, melakukan perkara-perkara yang baik. Dan di antara perkara-perkara yang baik yang kita dimotivasi adalah husnul ta'amul. Bagaimana kita bisa bermuamalah yang baik dengan orang lain. Ya, bisa bagi terutama dalam masalah transaksi. Oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang berkaitan dengan hal ini agar kita bisa bermuamalah yang baik dalam masalah transaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum." Ya. Tatkala Allah menceritakan tentang perkataan seorang nabi yang mengatakan, wahai kaumku, auful mikyal wal mizana bil qist, hendaknya kalian ya memenuhi timbangan dan takaran dengan keadilan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian mengurangi ya milik manusia, jangan kalian kurangi timbangan-timbangan manusia. Lihat di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendorong untuk berbuat adil dalam menimbang, ya, bahwasanya seorang tatkala menimbang hendaknya timbangannya benar, dipenuhi timbangan tersebut. Demikian juga dalam menakar, hendaknya takarannya sesuai dengan takaran yang benar, yang adil. Kemudian ayat ini memperingatkan dari lawan dari keadilan, yaitu kezaliman. Jangan sampai berbuat zalim kepada manusia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kalian kurangi timbangan manusia, jangan kalian kurangi takaran manusia. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله ويل، هذه كلمة وعيد، والمطففون فسر بما بعده، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. معنى ذلك، معنى قوله الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم، أي زائدا على الشيء الثابت لهم، يأخذونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن أو نحو ذلك، يخسرون أي ينقصون ذلك. فإذا كان الحق لهم أخذوه وافيا، وإذا كان عليهم نقصوه وبخسوا صاحب الحق. قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي واقفون بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم ويحاسبهم على هذه الأعمال ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا أن استحضار العبد وقوفه بين يدي الله ومحاسبة على أعماله من أكبر المعونة له على البعد عن الحرام وتجنب الآثام، كما قال الله عز وجل عن أهل النجاة يوم القيامة: الذين يأخذون كتابهم باليمين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من الحساب والجزاء والوقوب بين يدي الله. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya dari surat Al-Mutaffifin, ancaman terhadap orang-orang yang bermuamalah buruk ya dalam transaksi, dalam timbangan, dalam takaran, ya, buruk muamalahnya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin," celaka bagi orang-orang yang mengurangi. "Alladzina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun," itu orang-orang yang ini, celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? "Alladzina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun," yaitu mereka jika menimbang barang mereka, ya, mereka ingin membeli barang, maka mereka maunya barang mereka sempurna timbangannya, tidak dikurangi. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," tapi sebaliknya kalau mereka yang menimbang barang untuk dijual kepada orang lain, untuk diberikan kepada, ada hak orang lain pada mereka, mereka timbang atau mereka takar, yukhsirun, maka mereka kurangi. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala li yaumin azim, pada hari yang sangat agung, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana orang-orang berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, wailun adalah kalimat yang menunjukkan kecelakaan, oleh karena diartikan celaka bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang jika mereka punya hak pada orang lain, jadi yang ingin menuntut haknya, maka haknya ingin diberikan secara sempurna, tidak terkurangi sama sekali. Tetapi kalau ada orang lain minta haknya dari dia, ya, dia harus menunaikan hak orang lain, maka dia kurangi hak orang lain tersebut. Jadi kalau dia menuntut hak dia, ya, dia ingin haknya dipenuhi secara sempurna. Tetapi kalau dia memberikan hak orang lain, maka dia kurangi hak orang lain. Ya, ini adalah celaka, orang ini celaka menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Apakah mereka tidak sadar mereka bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat agung, hari di mana mereka akan berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menunjukkan bahwasanya jika seorang hamba ya menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia akan berdiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya penghadiran dalam dirinya, penghadiran seperti ini adalah sesuatu yang sangat membantu dia untuk meninggalkan maksiat. Seorang hamba kalau tahu bahwasanya dia akan dibangkit oleh Allah dan selalu ingat akan hal ini, dia akan diminta pertanggungjawaban Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga, mereka mengatakan, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin," kami dahulu ya waktu di dunia di keluarga kami, kami dalam keadaan takut, khawatir dengan hari kiamat. Maka orang yang seperti ini akan diselamatkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadha فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. قوله يتقاضى أي يطلب قضاء دينه، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لصاحب الحق مقالا أي صولة في الطلب وقوة في السؤال، سؤال حقه. وهذا الخبر فيه أن رجلا جاء يطلب دينا له عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أغلظ القول في الطلب فهم به أصحابه لزجره ومنعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، أعطوه سنا مثل سنه، فقالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أعطوه شاة سنها مثل الشاة التي أخذت منه سنا مثل سنها، قالوا لم نجد إلا أمثل من سنه، قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا فيه جواز إعطاء الدائن أكثر مما أعطى إذا لم يكن هناك شرط بينهما، أما إذا كان بينهما شرط فهذا من الربا. لكن إن أعطاه مثلا اقترضت من رجل 100 درهم ولما جئت توفيه حقه أعطيته 110 أو أعطيته 100 ومعها هدية، فهذا مباح ما لم يكن ثمة شرط. أما إذا كان هناك شرط كان عند الاقتراض يقول أقرضك وتعطيني معه زيادة أو أقرضني يقول له وأعطيك زيادة، فهذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أن صاحب الحق له أن يطالب به متى شاء، وفيه جميل وفاء النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله صلوات الله وسلامه عليه، وحسن أيضا احتمالا لأخلاق الناس. Para misal yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menunjukkan akan judul bab tentang bagaimana seorang hendaknya bermuamalah yang baik dalam masalah urusan hutang, urusan timbang-menimbang, urusan transaksi dan yang lainnya. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghladha lahu." Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menagih hutangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aghladhalahu, akan tapi orang tersebut ucapannya agak kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia nagih hutang kepada Nabi dan dia ucapannya agak kasar. Fahamma bihi ashabuhu, maka tatkala para sahabat melihat orang ini agak kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat ingin mendatangi orang tersebut dan mencegah dia atau ingin melarang dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu berkata, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang ingin menghalangi orang tersebut, kata Nabi, biarkan dia. Kenapa? Karena orang yang memiliki hak, penuntut hak itu dia punya perkataan. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, a'tuhu sinnan mithla sinnihi. Ya, berikanlah kepada orang tersebut ya kambing yang umurnya sama dengan umur kambing yang saya berhutang darinya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, la najid illa amsal min sinnihi. Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan kambing kecuali lebih baik daripada kambing yang dia miliki. Maka Nabi SAW berkata, a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Berikanlah kepada dia kambing tersebut meskipun lebih baik daripada kambing yang Nabi berhutang darinya. Karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pembayaran hutangnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah hadis ini, ada seorang datang menemui Nabi menuntut haknya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hutang seekor kambing dari dia atau seekor hewan dari orang tersebut. Maka orang ini tatkala menagih kepada Nabi, dia mengeraskan suaranya agak kasar kepada Nabi. Tatkala melihat hal tersebut, para sahabat ingin mencegah orang ini karena berkata-kata kasar kepada Nabi. Tapi Nabi melarang para sahabat, kata Nabi, biarin orang ini, karena seorang yang punya hak dia berhak untuk berbicara. Kata Nabi, fa inna li sahibil haq maqalan. Orang yang menuntut haknya dia berhak untuk berbicara, untuk apa, berhak untuk menuntut ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan membayar hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada kambing yang sama dengan kambing yang punya dia yang dipinjam oleh Nabi. Ada kambing lebih bagus daripada kambing dia. lebih tua daripada kambing dia, maka Nabi SAW mengatakan berikan saja. Berikan saja meskipun lebih baik daripada kambing yang dihutangi oleh Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabarnya Nabi tatkala ada orang berkata-kata keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan orang yang punya hak menuntut haknya, yang menagih utang, dia bebas untuk menagih utang kapan saja. Ya, karena dia ingin menuntut haknya dari orang yang berhutang kepada dia. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang bolehnya seorang membayar hutang lebih daripada hutang yang dia pinjam, dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Adapun kalau tatkala minjam utang, ada tatkala minjam uang ada kesepakatan, minjam barang ada kesepakatan, nanti kalau kamu bayar harus lebih banyak daripada yang kamu pinjam, maka ini riba. Riba haram, dosa besar, tidak boleh. Tetapi kalau seorang yang berhutang, yang meminjam hutang, meminjam uang, membayar lebih daripada pinjamannya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka ini diperbolehkan. Contohnya seorang minjam uang 100 dirham. Kemudian tatkala dia bayar, dia kasih 110 dirham tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Maka ini boleh, maka ini bagus. Atau dia membayar 100 dirham dengan hadiah, maka ini juga diperbolehkan dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada, rawahu al-Bukhari. وهذا الحديث فيه الحث على السماحة وحسن المعاملة والتعامل بالأخلاق الكريمة وترك المشاحة, وأن هذا من أعظم أسباب الخير والبركة. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rahim Allah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Kata Rasulullah sallam, semoga Allah merahmati seorang yang mudah tatkala beli, ya, mudah untuk membeli, mudah tatkala menjual, dan mudah tatkala menagih hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini jelas memberi motivasi kepada seorang untuk bersifat samahah, yang mudah maafkan, mudah memberikan, mudah menjual, dan memberi dorongan untuk bermuamalah yang baik, dan memberi dorongan untuk menjauhkan dari sifat pelit, sifat kekir, sifat keras tatkala menjual. Kayaknya berat sekali menjual, dengan apa namanya, tidak mudah untuk menjual, tidak mudah untuk membeli, dan tidak mudah untuk menagih hutang. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yunajjiyahu Allah min kurabi yawm al-qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha' anhu, rawahu Muslim. وهذا فيه الحث على الرفق بالمعسرين, كمن اقترض من شخص مالا ثم أعسر لم يتمكن من السداد, وجاء وقت السداد ولم يتمكن وضاقت يده ولا قدرة له على السداد, فجاءت الشريعة بالحث على المسامحة في وفاء الدين سواء بالتخفيف أو العفو الكامل. فلينفس عن معسر أو يضع عنه, إما أن يخفف عنه فيسقط عنه جزءا أو يزيد في المهلة والمدة, أو يضع عنه يعفيه من الدين ويسامحه, والجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yunajjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penderitaan dan kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu, maka hendaknya dia memberi kemudahan bagi seorang yang dalam keadaan kesulitan, atau dia melunaskan hutangnya, dia memaafkan hutangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan motivasi agar seorang bersikap lembut terhadap orang-orang dalam keadaan kesulitan, ya. Misalnya ada seorang yang berhutang, ya, kemudian dia berniat untuk membayar hutang tersebut, namun tatkala tiba jatuh temponya untuk membayar hutang, ternyata dia kesulitan, dia tidak punya uang untuk membayar, dia merasa kesulitan. Maka syariat memperhatikan kondisi orang seperti ini. Syariat mendorong seorang untuk memaafkan. dan memberi kemudahan bagi orang yang dalam kesulitan tersebut. Dengan dua cara, dengan mengurangi kesulitannya atau dengan menghilangkan kesulitannya sama sekali. Mengurangi kesulitannya dengan misalnya hutangnya sudah kamu tidak usah bayar semuanya, bayar sebagian saja. Ini diantara contoh mengurangi dan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan memberi keringanan, contohnya ya boleh kamu bayar tapi saya tunda waktunya, silakan tahun depan atau bulan depan tidak jadi masalah, ditunda waktu pembayarannya. Ini diantara juga bentuk meringankan beban orang yang kesulitan tersebut. Atau dia memaafkan secara sempurna, dia mengatakan sudah utangmu tidak usah bayar, saya maafkan. Maka orang seperti ini akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan dia. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka di hari kiamat kala, sebagaimana dia di dunia meringankan beban orang lain, maka di akhirat kala Allah akan menyelamatkan dia dari penderitaan dan kesulitan hari kiamat. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun yudayin an-nas wa kana yaqul li fatah idha atayta mu'siran fatajawaz an la'alla Allah an yatajawaz anna فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنبر المعسر. فقال الله تعالى أنا حق بذا منك تجاوز عن عبدي. وقال عقبة ابن عامر وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الثلاثة فيها فضل تأخير المعسر وإنظاره نظره إلى ميسرة والحث على ذلك، وفيه عظيم ثواب من كان كذلك، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن هذا فيه حث عظيم على الرفق بالناس والتجاوز عن المعسرين وإنظارهم ورحمتهم والرفق بهم، فهذا كله مما جاءت به الشريعة. و أيضا أن العمل مع الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وإن قل من أعظم أسباب غفران الذنوب وتكفير السيئات كما هو واضح في هذه الأحاديث الثلاثة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari tiga hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata, kana rajulun yudayyinun nas, ada seorang yang dulu dia memberi hutangan kepada manusia. Kemudian dia berkata kepada budaknya atau kepada pembantunya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau kau menagih orang ternyata orang tersebut dalam keadaan sulit, maka maafkan dia. La'alla Allah an yatajawaz anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita dengan kita memaafkan hutangnya. Falaqiyallaha fatajawaza anhu, kata Nabi SAW, maka orang ini pun yang memaafkan hutang orang kepada dia, dia pun bertemu dengan Allah dan Allah pun memaafkan dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum, ada seorang yang disidang orang sebelum, ada seorang sebelum kalian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Falam yujad lahu minal khair syai', ternyata setelah dicek, setelah disidang, tidak ada sedikit pun kebaikan pada dirinya. Ada satu kebaikan yang dia miliki, illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Hanya saja orang ini dia bergaul dengan manusia, bermuamalah dengan orang-orang, dan dia orang yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memerintahkan anak buahnya, pembantu-pembantunya agar memaafkan orang-orang yang dalam keadaan sulit. Jadi kalau ada anak buah yang menagih hutang, kalau didapati ternyata orang yang ditagih tersebut dalam keadaan sulit, maka disuruh maafkan. Maka tatkala di akhirat kelak, tatkala di sidang dia tidak memiliki kebaikan apa-apa, Allah berkata, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu, tajawazu anhu." Kata Allah Azza wa Jalla, kami lebih berhak untuk memaafkan, maka maafkanlah orang ini. Hadis yang ketiga dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak dihadirkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah memberikan dia harta tatkala di dunia. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepada hamba ini disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kau lakukan di dunia dengan harta-harta tersebut? Wala yaktumunallahu haditsan, dan tentunya Allah tahu semuanya, tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu kepada Allah, tapi Allah bertanya kepada dia, "Apa yang kau lakukan dengan hartamu di dunia?" Maka orang ini berkata, "Ya Rabbi ataitani malak." Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Fakuntu ubayu'un nas, maka aku mengadakan transaksi dengan orang-orang. Wa kana min khuluqi al-jawaz, dan di antara akhlakku ya Allah tatkala bertransaksi dengan orang-orang, aku memaafkan. Fakuntu atayassaru 'alal musir wa unzirul mu'sir, maka aku memberi kemudahan kepada orang yang mudah untuk membayar hutang, aku kurangi misalnya dengan kurangi hutangnya, dan aku juga memberi penundaan kepada orang yang kesulitan. Orang yang kesulitan membayar hutang, maka aku berikan dia kesempatan untuk menunda pembayarannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ana ahaqqu bidza minka tajawazu an 'abdi. Kata Allah, aku lebih berhak untuk memaafkan daripada engkau. Maka ampunilah hambaku ini. Faqala Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua berkata, "Hakadza sami'nahu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah hadis ini kami dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hadis yang mulia ini ya menunjukkan tentang keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Apakah dengan memaafkan hutangnya, melunaskan hutangnya, dimaafkan, dianggap lunas, atau dengan memberi penundaan, ya, ditangguhkan pembayaran hutangnya sampai dia dalam keadaan muda baru kemudian dia membayar. Orang yang melakukan seperti ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Tatkala dia memaafkan di dunia, memberi pelunasan hutang kepada orang yang dia tagih, atau dia menunda pembayaran hutang orang yang sulit untuk membayar hutang, maka Allah akan maafkan dia di akhirat kelak. Barang siapa yang memaafkan orang yang kesulitan, Allah akan maafkan dia di akhirat kelak. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan motivasi untuk bersifat baik, bersifat kasih sayang, rahmat, bersifat lembut kepada siapa saja yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang beramal dengan tulus dan ikhlas, meskipun kelihatannya kecil, ternyata bisa merupakan sebab dimaafkannya dia di akhirat kelak. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله أنظر معسرا أي أخر وقت السداد بأن أمهله أو سامحه أو عفى عنه أو صبر عليه فإن من أنظر معسرا أو وضع عنه سواء وضع عن جميع ما عليها أو بعضه معاونة له وتخفيفا أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وينبغي أن يستحضر المسلم هذه الفضيلة العظيمة ولا سيما في ذلك اليوم العصيب يوم تدنو الشمس من الخلائق، وكيف أنه بهذا العمل وهو يعد عملا يسيرا بإنظاره والصبر عليه مهلة من الزمان أو بالتخفيف عنه، كيف أنه يفوز بهذا الثواب العظيم فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran," barang siapa yang menunda ya pembayaran seorang yang sedang kesulitan, tatkala ditagih utang ditunda pembayarannya, "awadha'alahu," atau dia kemudian memaafkan hutangnya dianggap lunas, ya. Adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dzilli arsyhi, maka orang ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dzilla illa dzilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan inzarul mu'sir, ya, anzara mu'siran, yaitu menunda waktu pembayaran. Jadi orang ini tatkala ditagih rupanya dia belum punya uang, tidak punya uang untuk membayar hutang, maka sang pemberi hutang mengatakan, ya sudah, kamu ditunda saja pembayarannya sampai kamu diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang melakukan demikian mendapatkan keutamaan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Atau wadha'alahu, atau dia kemudian mengurangi hutangnya, ya sudah, semampunya kamu berapa, ya, diminta bayarnya dijatuhkan, ya, digugurkan sebagian hutangnya, kamu mempunyai berapa, bayar segitu. Atau dia mengatakan sudah enggak usah bayar sama sekali, lebih baik lagi dia mengatakan dia maafkan, ya sudah, saya anggap lunas hutangmu, enggak jadi masalah. Orang ini maka di akhirat kelak, tatkala hari yang sangat sulit, hari di mana matahari turun dalam jarak 1 mil, hari di mana orang-orang pada ketakutan menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, dia melakukan amalan yang tidak berat. Ya, bagaimanapun dia punya harta, kemudian ada orang berhutang sama dia, dia maafkan hutangnya, dia lunasi hutangnya, dianggap lunas, atau dia tunda, ya sudah, nanti saja kalau kamu punya uang, dia tunda pembayarannya. Ini amalan yang tidak berat, tetapi balasannya luar biasa. Dia akan dinaungi oleh Allah pada hari yang sangat berat, yaitu pada hari kiamat di mana matahari jaraknya 1 mil, dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran fa wazana lahu fa arjah, muttafaqun alaihi. وهذا البعير اشتراه من النبي عليه الصلاة والسلام من جابر في قفولهم من إحدى الغزوات، ولما وصل المدينة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقيمة البعير فوزن له وأرجح، أي زاد في المتفق عليه. وزاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن جابرا لما ذهب ومعه الثمن دعاه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأخذ البعير مع الثمن كرما منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW membeli dari beliau, Nabi SAW membeli dari Jabir seekor unta. Fawazana lahu, kemudian tatkala ditimbang atau dibayar, faarjah, maka Nabi SAW membayar dengan uang yang lebih daripada harga kesepakatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini terjadi tatkala Nabi dan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pulang dari sebagian peperangan. Tatkala pulang, kemudian terjadi perjanjian pembelian antara Nabi dengan Jabir. Nabi hendak membeli seekor unta milik Jabir, ya. Kemudian Nabi menentukan harga atau kesepakatan harga unta tersebut. Maka tatkala sampai di Madinah, maka Nabi SAW pun membayar harga unta tersebut, dan dia tambah harga tersebut. Nabi SAW nambah, bukan hanya sekedar harga sepakatan, ditambah oleh Nabi SAW bayarannya. Maka diterima oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Yang lebih menakjubkan lagi, tatkala Jabir pergi, dipanggil oleh Nabi SAW, maka Nabi merintahkan Jabir untuk mengambil untanya. Jadi untanya dikasihkan lagi kepada Jabir, dan uang tadi yang telah diberikan oleh Nabi kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي صفوان سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله جلبت أنا ومخرمة بزا من هجر، البز نوع من الثياب وهجر بلدة معروفة، وهذا فيه الرحلة للتجارة وجلب البضائع وبيعها للناس تربحا وانتفاعا. قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا، المساومة المراجعة في الثمن، حتى يتفقان على مبلغ معين، وهذا جائز، جائز المساومة، أن تساوم البائع، تقول له بكم فيقول بعشرة، تقول بتسعة وهكذا، دون أن يكون هناك بخس للبائع أو بخس للمشتري. في المساومة مباحة، فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، يعني لديه ميزان ويزن للناس بمقابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوزان زن وأرجح، وهذا نظير الذي قبله في حديث جابر فوزن له فأرجح، وهذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وسماحته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتعامل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini tentang bagaimana bermuamalah yang baik dalam transaksi dan terjual beli dan bermuamalah dengan manusia. Hadis dari Abu Sufwan Suwaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Jalabtu ana wa Makhramah al-Abdi bazzan min hajar." Saya yaitu Suwaid bin Qais, saya bersama Makhramah al-Abdi, kami berdua pergi ke kota Hajar. Kemudian kami membawa dari kota Hajar tersebut, Hajar adalah sebuah kota, nama kota, kami membawa sebuah pakaian, baz adalah sejenis pakaian, kami bawa ke Madinah. Faja'ana Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mendatangi kami. Fasawama Nabi Sarawil, kemudian Nabi SAW ingin membeli baju tersebut dengan membayar, dengan barter, yaitu dengan celana. Wa indi wazanun yazinu bil ajar, kata Suwaid bin Qais, dan di sisiku ada seorang tukang takar, tukang timbang, yang dia menimbang dengan upah. Jadi dia menimbang, dikasih upah kalau dia menimbang. Faqala Nabi SAW lil wazan, zin wa arjih. Kata Nabi SAW kepada penimbang tersebut, timbanglah dan tambahkan. Timbanglah dan tambahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, hadithun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana sebagian sahabat yang mereka mengadakan rihlah pergi jauh ke sebuah kota untuk mencari barang dagangan, kemudian dijual di kota Madinah. Di antaranya Suwaid bin Qais dan Makhramah al-Abdi, mereka berdua pergi ke kota yang namanya kota Hajar, kemudian mereka mengambil baju dari sana, kemudian mereka jual. Ternyata Nabi SAW ingin membeli baju atau pakaian tersebut, maka terjadilah musawamah antara Nabi dengan mereka, tawar-menawar. Dan tawar-menawar hukumnya boleh, ya. Seorang penjual, misalnya sang pembeli bertanya kepada penjual, berapa kau jual? Kalau kemudian yang penjual mengatakan 10 real misalnya, maka kita pembeli boleh menawar 9 real. Bagaimana kalau 9 real? Ini diperbolehkan tawar-menawar. Ini dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Kemudian ternyata di sisi sang penjual, yaitu di sisi Suwaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, ada tukang takar, tukang penimbang, ya, yang dia dengan timbangan tersebut dia bisa menentukan harga harga baju tersebut, ya. Maka tatkala dia timbang, ya, Nabi SAW mengatakan kepada sang penimbang, zin wa arjih, kata Nabi SAW, timbanglah kemudian tambahkan harganya. Jadi Nabi SAW ingin membayar lebih daripada harga yang seharusnya. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW, bagaimana mudahnya Nabi dalam membeli suatu barang, dan bagaimana indahnya muamalah Nabi bersama para sahabatnya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Jazakallahu khairan, sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, dan Ustaz Abdul Muhsin Firanda, hafizahullah taala, atas terjemahan yang Anda sampaikan. Dan masih ada beberapa waktu tersisa untuk kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan pemirsa TV Roja. Ada poin yang pertama terkait dengan pembahasan sebelumnya, kemuliaan untuk memperlakukan budak dengan baik, dan diketahui bahwasannya di zaman ini tidak ada budak. Apakah bisa disamakan hukumnya dengan pembantu yang kita pekerjakan di rumah atau di perusahaan kita? Mohon penjelasannya di sekolah khair. La syakka anna at'amul ma'a al-ummal wa al-ujara بالرفق والمعاملة الحسنة والوفاء معهم بحقوقهم أدائها وافية وعدم تحميلهم من العمل ما لا يطيقون الإحسان إليهم بالكلام واللطف، لا شك أن ذلك كله مما دعت إليه الشريعة ومما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه المرء عظيم الثواب. Saya menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya bermuamalah yang baik dengan para pekerja, dengan orang-orang yang kita bayar untuk kerja di tempat kita atau ada pegawai kita, ya, dengan perkataan yang lemah lembut, kemudian kita menunaikan hak mereka, ya, dengan sempurna, tidak kita kurangi hak mereka, gajinya tidak kita kurangi, dan kita tidak membani mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu, ya, dengan kita kemudian kita berlemah lembut dengan perkataan kita, maka tentunya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Syekh, kami angkat kembali pertanyaan dari beberapa pendengar yang menyampaikan terkait dengan pinjaman yang diberikan untuk modal suatu pekerjaan. Dan orang yang meminta modal berjanji apabila pekerjaannya selesai dia akan mengembalikannya dengan memberikan keuntungan 40% kepada pemberi modal. Apakah ini bisa disamakan dengan apa yang dilakukan Rasulullah memberikan kelebihan pembayaran? Jazakallahu khair. هذا اقتراض مع اشتراط أن يعطيه مالا ومقابلا على ذلك القرض، وهذا من الربا كما هي القاعدة المعروفة، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. Syekh menjelaskan kalau ini utang piutang, ya, ini utang piutang, ya, bukan transaksi jual beli atau transaksi mudharabah, tapi utang piutang iktirad, maka tidak boleh seorang punya ittifak sebelumnya dengan mengatakan kalau saya nanti untung saya akan belikan untung 40%. Ya, kalau utang ada kemudian utang ada janji membayar lebih, maka ini adalah riba. Sebagaimana kaidah menyatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala hutang piutang yang mendatangkan manfaat, ya, dengan kesepakatan antara dua belah pihak, maka ini adalah riba. Baik, jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadhil Syekh atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari seorang ummahat yang bertanya terkait dengan usaha beliau yang membuatkan makanan. Ada pemesan yang meminta harga yang lebih murah dari harga standar, kemudian dipenuhi dengan konsekuensi ukuran makanan diperkecil. Apakah ini termasuk perkara yang diperbolehkan? Jazakallahu khair. Jika kan ليس هناك غشش ومخادعة للناس وإيهام لهم فالأمر لا بأس به، أما إذا كان هناك يعني مخادعة أو غش للناس في ذلك فإنه لا يجوز. Kata Syekh jawabannya, kalau ternyata dalam proses tersebut tidak ada penipuan, artinya dia sudah sampaikan nanti kalau harganya lebih murah maka barangnya akan begini-begini, maka ini tidak jadi masalah. Tetapi kalau ternyata di sana ada penipuan, dia mengesankan bahwasanya barangnya sama harganya lebih murah, ini berarti dia ada penipuan. Ini tidak boleh. Ya, seakan-akan dia memberi waham, memberi persangkaan kepada pembeli bahwasanya barangnya sama, cuma harganya lebih murah. Kalau seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Jazakallahu khairan Syekh. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan hutang. Apakah ada batasan dalam menagih hutang kepada orang yang sulit membayar hutang? Jazakallahu khair. إذا كان ثمة مدة محددة بينهما فإذا وصل إلى المهلة يطلب منه، إذا وصل المهلة يطلب منه، وإذا وجده معسرا أنظره إلى ميسرة، لكنه طلب القضاء عند المهلة التي بينهما. وإذا كان لم يكن هناك مهلة ومضى وقتا يرى أنه كافيا لطلب حقه أو احتاج إلى حقه فله أن يطلب منه. Saya menjelaskan kalau antara pengutang dan yang dihutangkan ada perjanjian waktu bahwasanya saya akan bayar berapa waktu berikutnya atau bulan depan atau tahun depan, maka dia tidak boleh menagih kecuali pada waktu yang ditentukan tersebut, ya. Dan jika tatkala dia menagih dia mendapati orang yang berhutang tersebut ternyata dalam keadaan sulit, maka dia tunda, dia berikan waktu muhlah, berikan dia waktu memperpanjang waktu pembayaran. Dan kalau ternyata sudah tidak ada perjanjian waktu atau sudah lewat waktu jatuh temponya, maka dia kapan saja dia boleh nagih jika dia merasa ini waktunya pas untuk menagih, atau dia lagi dalam keadaan butuh kemudian dia menagih, boleh-boleh saja. Jazakallahu khairan syekh, hadza su'al akhir nari min fadilatikum al-ikhtitam. As'alullah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah, wa أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalankan segala kebajikan dan untuk menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam halaqah, dalam kajian berikutnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.